Miji dateng ipo tuko luhun setiaki Siadi ngawat-awatun lawan putramu sombong ngerpso kai wananing projen Dumerwati pun kakak ngerasa jengkar soko projen dari tindak ik ngeroko mandul kau lenok menulingi ngistu akun dawo sinambi mbubar radio kang kodong gantung sibuk pun kakak doyodi manjing kedaton pamit lawan Nyai Ratu lenok menulingi lah ing kono tuwau sampun titi purna kang dadya pangandikane wong agung Burwati sabdo brahmana raja sabdo pangandika brahmana pandita raja ratu pangandikane ngrat datang kenging wulawali pindhawe kresna tumetes ing glancang seta tangkena dening cali sang kapta medhak saking palenggan rat regedhet ingkang semyang ngadhep ngurmati dhateng kunduring sang kapta Cinandraya kegeleyongan pepadane. Sang katong kang manjing jeneng kedaton genti ho kang urusa datang kaya kang remadyan ing kenyawuri katingal sang narpada yinto dewi jembawati pinalenggah kadhep sangganing para mban tansah kepati nggih ngrantos kunduripun ing ngroko Thank you. kemadian ning kedaton Ndhuwurwadi. Lah menika to warnane Prames Warinata putri saking gunung. Saking pertapan nggo temedon wadmajaning pegawan kapi jembalan. Ingkang asesilah Dewi Jembawati. Nadyan to putri saking gunung parandene ayune datan kawon kawan putri ingkang saking pemimpinipun. Wanita endah warnane tur to karanggo busana eling-eling ajaning pandhit linangkung kagarwa ing ratu. Mila kasut kaunang-unang dadi panjangi widung. Katingal salira jenar ambung lekeres mestokos dengan maesan. Orit mau cemungin bahan bakun tetap atap liritin otong hati-hati senemnya mitis panjirah palarapan nyelo cendani. Karena sungan jantur kuping pilingan anak pak palu sogoan koyo pinatu tidipi temeng yang tawang. Imbo nanggal sepisan kasambungan bayu koyo pinulas metron jahit alindri. Pangarasan ramping wangan nyangkal tutung. Pepasulir pinatut gerono ngurungi pelatihnya manggis karengat. Wajo pekak cendondro pindo tirto tumetes. Jonggos jengang lu gadung dodo wijang pamidangan yang rajin mas tumbayun haminyu dentur bayu katun ngarencan. Astana ngeniwa gading dari jinujo tanjung. Lambung hanawan kemit cetik mungal pocong sedengar pinatut kuku hamukan gansir. Jajeng kulir cukup manik garis lurus turut amrit kempol kial en manak kencet lenggang moyo-moyo tungkak dundrlir jinongko. Telapaan ngamparan gading diriji turut dijempol cilondro pindo ndas pulau lariangon. Lamun cilondro basan kurang condro lebih warno datang montro-montro titai ngobor kalau persasat. Betari umongi jelantah kahayak pur widodari. Saat awis pinar omat yang kenyopuri kehadap sang yaling koron ban merisami kebiakan ingkor berai lawan serimpi. Untuk sasu yang gending mireng tengoro kunduring sang katong doyo doyo kusumbo dewi. Menyat saking palanggana sto sindis taman kamus nadaan ing sang kukagem hamin ji kunduring sang katong. Datan kantun dinaru biok sang yaling koron ban. Thank you. Sahab Sri Dino. Kanjeng Sinuwun garwa paduka kula ngaturaken sumkeming pangabekti mugi kunjuk wonten sandhaping pepadha. Yai Ratu Jembawati, kaya wis ingsun tampa Yai Ratu ngaturake pangabekti marang pun kakang. Pangestuning pun kakang tanpa nono nimbok Ratu. Kaca donging tangan kekalih kula pundi wonten mestapa. Mugi dadosa jimat paripih paring pangestu saking paduka ingkang sinuwun. Sawatawis dangu sinuwun paduka wonten ing pasewakan. Menapa ingkang pinenggalih keparenga garwa paduka kula cumadong dawuh. Yai Ratu Jembawati, pasewakan kerawan Koko Prabu Baladewa Bapa Durna kelawan Paman Patih Sengkuni. Wigatine Koko Prabu nundut pirsa marang pun kakang, apa pun kakang jumenengake Begawan Ciptarasa nggawe pertapan ngargo limang. Pun kakang ngaturi keterangan menawa babar pisan ora ngerti lan ora ana sambung rapeti lawan Begawan Ciptarasa. Sabab Yai Prabu Duryudana gedhe pendakwane marang pun kakang, kinira pun kakang bakal mbedhah negara Ngastina nganggo gegaman Begawan Ciptarasa. Kados pundi sinuwun teka kados mekaten pendakwaning nalendra ing Ngastina Prabu Duryudana. Yai Ratu wis ora perlu kaget. Pancen wis dadi pakulinane Yai Prabu Duryudana ki mung tansah golek perkara. Nanging bab iki pun kakang ora bakal suminggah. Hawit pun kakang wis ngagem gegebengan becik ketitik ala kawistara. malah keparingi Koko Prabu Baladewa dina iki arep soto medhak menyang pertapan ngarga liman. Ananjihake kang dicedhak munggo kepiye kahananing pertapan ngarga liman. Hawit kang soko iku Yayi Ratu. Pun kakang mundhut pamit saperlu bakal nderekake tindak ing Araka para ing Mandura. Rawuh menyang pertapan ngarga liman perlu mirsani munggo swasananing pertapan ngarga liman. Mekaten ingkang dados keparang paduka sinuwun. Boten langkung garwa paduka namung nyuwun dumateng ngersaning Bathara. Mugi-mugi paduka ingkang sinuwun kalisweng pangrencana nirbaya nirwikara. Sing gedhe pamintaning Yayi Ratu. Ya mung jroning pun kakang bakal jengkar mangsa bodho jero kedhaton Yayi ingsun pasrahake Yayi Ratu. Kawula nuwun inggih ngestokaken dhawuh malah dina iki Yayi. Cawisna sesajiyan ing sanggar pelanggatan pun kakang bakal netepi jejibaning agama sawetara. Menapa mboten kepareng kula dherekaken malebet dhateng sasana Ndrawina. Pesta raja ketemu mburi Yayi awit isih ribet panggalihipun kakang. Menawi tetilo mekaten boten langkung suwawi kula dherekaken malebet dhateng madyaning sanggar pamujan. Kulat katitatet abarun kang pamu halus manis maweh pun sembatakan hati mandorangkong aku repan tadyo pantas malakong anakku bocah ayu, anakku bocah sing ngoblong-ngoblong dhewe, Nduk. Apa ya? Ora nyono selagamu kok beda karo adat saben. Jaritanmu mlidhit ngagem kebaya abang, jarike parang rusak putih. Kalung slendhang nyangking tas arep nyanti, Nduk. Nekani undangan, aku wis didhik akeh rekane bisa sinden. Arep nyemplung nyang kalanganing karawitan arep ngaturake pasumbang suaraku. Kowe, Nduk? Heeh. Kono ora kurang sinden. Nayu ki kedunging pesinden ulekaning waranggana. Kowe kok arep ngaturake pasumbang sinden wis entuk pamerake apamu? Durung ngerti gegebeng aku to. Sintok pamerake apamu guru ngerti gegebeng aku to ya padha-padha dadi wong tuaku ra urung nate mireng swaraku urung yen pancen biyung urung mireng swaraku iji pono tak aturake mumpung urung tak sumbangake yen pancen apik tak terusake arep tak aturake menyang ngersaning para rawuh ewadin yen pancen mengko kuciwa swaraku aku ra sida budha jagong. yen pancen mengono mara coba tak iji pane kersane biyung arep munduti apa bocah kok nantang ki apa wis beken tenan aja nguwatirake klasik aku mumpuni kulino latihan yen pancen mengono mara coba aku caosana dandang gula sida asih pelok nenem ditibaki langgam setia tuhu wisoh apa orang yen pancen kersane biyung ngersakake kuwi tak aturake yung aku kiyane wis gelem sinden ora montro-montro swaraku jebles swarane Ibu Sunarti lho yung mara coba yen Mbak Narti iki piyane cilik kok kowe kok mumblek-mumblek kaya ngono ni ya mesti apik midhangetno swarane anakmu wedok yung coba kaya ngopo swarane piyayi mbaron kuwi lho bah mirengno yung sindane papat komplit kaya ponokawan ya nduk piye Semari Bu Marmi garenge Mbak Narti petruke Mbak Prenjak bagonge Bu Cepuk iya ya ning papan pemantek ya nek krungu swara ngono kuwi lho iya ya pancen arum langgame pisan, Nduk. Iya, iya. lestari. Bakal nguci wani suaramu wis entuk gandeng wis bisa sinden suaramu ya apik ya nduk. Aja kesuwen nggonmu dadi rondo entang tak rabekke ya nduk. Aku ndang arep mok rabekake. Upama kowe kepengin duwe mantu, pengin duwe mantu apa ya? Duwe mantu apa-apa arep watone ambegang. Upama aku iki dipek karo angkatan bersenjata ngono piye? Seneng. Abri to? Iya, seneng. Awakku kajen. Iya. Upama aku iki dipek bojo karo pengusaha kendaraan ngono piye ya? Iya, seneng. Lunga sewanci-wanci wis cemawis. Iya. Upamane aku dipek handra ngono piye ya? Dadi bojon Hanra aku seneng. Hanra iki sepi ing pamrih rame gawe. Mara coba gagasan Hanra iki sing blonjo sapa ora eneng iwadine cukat ten ginas gedhe tanggung jawab nentremake suasana. Upama nang duwe gawe ngono apese win jaga pit. Ya. Liyane Hanra yo apa? Upama aku iki dipek bojo dokter. Ah, dokter kok ngepek kowe iki apa kurang wong? Bejane wong sing ngerti sapa. Oh iya. Dokter ta? Iya, seneng aku. Awakmu kerep waras. Disimpit terus. Lah iya. Esuk ya nyuntik. Awan ya nyuntik. Bengi ya nyuntik. Ayah. Wong bengi kok nyuti, anekku mati ki bengi. Wong kumat ki rawayang. Ya. Liyane kuwi apa? Upama aku dipek yoga ngono. Aku ya seneng. Awakmu gelis remuk. Kok malah remuk? Yoga dawane panas. Liyane yoga apa? Yen aku dipek dalang, hak lu wong dalang, ya. Popo sing popo kon. Ngening kentiasan pekek.